lagi boleh dong. Malamnya ku menunggu, mungkin kau lewat lagi. Walau jam di tanganku tak menjamin datangmu, namun tak ku peduli. Biar setan iblis tuyul menghalangi, tetap ku nanti si genit yang seksi. Karena si entong tak mau diajak kompromi. Goyang seksi, rasanya ku ingin cubit sedikit. Boleh dong. Malamnya ku menunggu, mungkin kau lewat lagi. Walau jam di tanganku tak menjamin datangmu, namun tak ku